Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama ini. Nah, dan kita masih berada pada pelajaran ketiga. Malam hari ini insyaallah yang akan kita baca ialah al-huruf al-qamariyah wal-huruf asy-syamsiyah. Al-huruf al-qamariyah wal-huruf asy-syamsiyah. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Taib. Al-huruf al-qamariyah. Sekarang huruf al-qamariyah. Al-huruf al-qamariyah. Yang pertama, atau di sini disebutkan ada 14. Ada 14 huruf. Kemudian huruf asy-syamsiyah juga ada 14. Juga ada 14. Yang pertama al-huruf al-qamariyah. Al-hamzah contohnya adalah al-abu. Kemudian huruf ba itu yang kedua. Contohnya adalah al-babu. Kemudian yang ketiga yaitu huruf jim, contohnya adalah al-jannatu. Kemudian huruf ha, contohnya adalah al-himaru. Huruf kha, contohnya adalah al-khubzu. Kemudian yang keenam huruf ain, contohnya al-ainu, al-ghada'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Ini semuanya huruf-huruf qamariyah. Huruf-huruf qamariyah. Kemudian huruf asy-syamsiyah. Ada ta, sa, dal. Kita langsung baca contoh-contohnya. At-tajiru, as-sawbu, ad-diku, الذهب الرجل الزهرة السمك الشمس الصدر الضيف الطالب الظهر اللحم النجم. نعم. طيب kita latihan membaca terlebih dahulu, dimulai dari Al-Akh Muhammad Afwas. Al-huruf al-qamariyah satu persatu, silakan. Al-abu, nah. Al-babu. Taib. Al-abu, al-babu. Apa artinya al-abu? Bapak, ayah. Nah, al-babu. Pintu. Nah, sent. Berikutnya, nah masing-masing dua ya. Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Naam Ustaz. Al-Jannatu Al-Himaru. Naam, artinya? Al-Jannatu surga atau kebun. Naam. Al-Himaru keledai. Naam, ahsanta. Berikutnya, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Al-khubzu al-ainu, al-khubzu roti, al-ainu mata. Naam, ahsant. Berikutnya Al-Akh Abu Khamsa Banu. Al-ghada'u Afwan Ustaz. Al-khubzu. Al-khubzu sudah. Betul tadi al-ghada'u. Oh, benar ya? Afwan. Al-ghada'u al-famu. Al-ghada'u makan siang. Al-famu bibir. Naam. Bibir atau mulut. Naam. Al-akh Imam, silakan. Bismillah. Al-qamaru al-kalbu. Al-qamaru bulan. Al-kalbu anjing. Naam, ahsanta. Berikutnya Allah Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Al-ma'u al-waladu. Al-ma'u air. Al-waladu anak laki-laki. Naam, ahsanta. Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Bismillah. Al-hawa'u al-yadu. Al-yadu tangan. Al-hawa'u apa Ustaz? Naam, al-hawa bisa bermakna al-hawa'u udara. Al-hawa'u udara. Naam. Baik, al-huruf asy-syamsiyah sekarang. Huruf asy-syamsiyah. Taib Al-Akh Abu Abdullah Purwadadi, silakan. Taib kita beralih Al-Akh Abu Salwa Demak. At-tajiru pedagang. As-saubu baju ya Ustaz, as-saubu. Naam, baju. Berikutnya Allah Ammar Abu Salman, bisa terhubung. Naam, sepertinya koneksinya kurang bagus. Allah Abu Ahnaf Tangerang, bisa. Taib Al-Akh Abu Abdullah Purwadadi. Nah, sepertinya gangguan pada koneksi. Kita mulai lagi dari Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Adiku. Dari apa Ustaz? Betul. Dari nomor 1. Betul. Adiku az-zahabu. Adiku adiku ayam jantan. Az-zahabu emas. Salah. Naam, ahsan, afwan. Zahabu emas. Berbeda kalau huruf ha-nya dipanjangkan. Az-zahabu artinya pergi. Baik. Berikutnya Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Bismillah. Ar-rajulu az-zahratu. Naam, ar-rajulu az-zahratu artinya ar-rajulu laki-laki, az-zahratu bunga. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. As-samaku asy-syamsu. Asamaku ikan, asamsu matahari. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Hansa Banu, silakan. Bismillah. As-sadru ad-dhaifu. As-sadru dada, ad-dhaifu tamu. Naam, Al-Akh Imam, silakan. At-talibu az-zafru. At-talibu pelajar. Az-zafru apa Ustaz? Punggung. Zahrun. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Al-lahmu an-najmu. Al-lahmu daging, an-najmu bintang. Naam, al-lahmu daging, an-najmu bintang. Baik. Kita jelaskan sedikit tentang al-huruf al-qamariyah wal-huruf asy-syamsiyah. Nah, kalau ini tidak berkaitan dengan apa namanya nahwu, dalam artian harokat-harokat terakhirnya, ini hanya menjelaskan tentang bagaimana membacanya, dan ini juga dipelajari di ilmu tajwid. Nah, kalau huruf al-qamariyah ialah ketika huruf-huruf tersebut atau ketika ada alif lam dan bertemu dengan huruf-huruf al-qamariyah, maka huruf al-nya, huruf lam-nya dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas. Al-abu, al-babu. Kemudian kalau huruf-huruf syamsiyah, yakni apabila ada suatu kata diawali dengan, atau ada suatu kata yang huruf depannya adalah huruf-huruf syamsiyah, kemudian dimasuki oleh alif lam, maka huruf lamnya tidak dibaca dengan jelas, tidak dibaca, langsung dimasukkan pada huruf setelahnya. Asy-syamsu, at-tajiru, as-saubu. Tidak terdengar huruf lam, tidak dibaca al-tajiru. Ini tidak benar. Al-diku, tidak. At-diku. Nah, biasanya kalau tulisan tersebut berharokat, kalau tulisan tersebut berharokat, kita bisa melihat perbedaannya pada huruf yang bertasydid. Yang bertasydid, kalau ada tasydidnya, berarti itu adalah huruf atau alif lam asy-syamsiyah. Alif lam asy-syamsiyah. Kalau tidak ada, berarti alif lam al-qamariyah. Alif lam al-qamariyah. Nah, lalu untuk apa sih diberi alif lam? Kenapa tidak dihilangkan saja alif lamnya? Baitun, babun. Kenapa tidak dicukupkan dengan kalimat-kalimat seperti ini? Sehingga nantinya enggak ada pembahasan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Nah, artinya mengapa kita harus memberikan tambahan alif lam, al-babu, al-waladu, at-tajiru, syamsu, atiku, dan seterusnya. Kenapa enggak dicukupkan tanpa alif lam saja, biar enggak bingungin abun, babun, himarun. Nah, karena alif lam ini ada makna-maknanya. Ada maknanya. Di antara maknanya itu untuk menunjukkan bahwa kata tersebut ma'rifat. Kata tersebut ma'rifat tertentu. Nah, dan lainnya. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang alif lam ini. Nah, jadi penggunaan alif lam pun ada kaedahnya. Ada kaedahnya, ada rumusnya. Tidak asal kita menggunakan alif lam. Tidak asal menggunakan alif lam. Dan insya Allah itu akan bisa difahami dengan terus menerus mempelajari bahasa Arab. Taib. Itu saja terkait dengan al-huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu tamrin, latihan-latihan. Latihan-latihan. Di sini latihan iqra, iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawa'ida nutqi al-huruf al-qamariyah wa syamsiyah. Di sini latihan membaca untuk membedakan alif lam al-qamariyah dengan alif lam asy-syamsiyah. Dengan alif lam asy-syamsiyah. Baik, kita mulai dari Al-Akh Yunus, silakan. Dua kata langsung. Al-baitu ad-diku. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Salwa, Demak. Al-mudarrisu al-babu. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Abdullah, Purwodadi. At-talibu as-sukkaru. Naam, at-talibu as-sukkaru. Al-Akh Abu Ruqayyah, Buton. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Ahnaf, Tangerang, silakan. Baik, Al-Akh Abu Syuhada. Naam, Al-Akh Abu Ahmad, Buton. Tapi sepertinya ada kendala di koneksinya ya. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Ad-daftaru al-akhu. Ad-daftaru al-akhu. Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Ar-rasulu al-wajhu. Ar-rasulu al-wajhu. Al-Akh Abu Saufa, silakan. As-sadiqu al-Qur'anu. As-sadiqu al-Qur'anu. Al-Akh Abu Khamsa. Bismillah. As-salatu al-Ka'batu. As-salatu al-Ka'batu. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Ar-ra'su al-isba'u. Naam, ar-ra'su al-isba'u. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, Purwodadi. As-sabunu ad-dufru. As-sabunu ad-dufru. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Selamat Ustaz. Al-fajru ad-duhru. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Salwa. Al-asru al-maghribu. Satu lagi sekalian. Al-isha al-isha'u. Naam, al-isha'u. Baik. Alhamdulillah selesai pelajaran ketiga. Sebelum kita berpindah atau masuk ke pelajaran keempat, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah kita lewati, silakan tafadhalu. Nah, kalau tidak ada, kita langsung masuk pada pelajaran yang berikutnya. Pelajaran keempat. Pelajaran keempat. Ad-darsu rabi'. Halaman di sini halaman 21. Al-baitu fil baiti. Al-maktabu 'ala al-maktabi. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru 'ala as-sariri. Al-baitu artinya rumah. Fil baiti di dalam rumah. Al-masjidu artinya masjid. Fil masjidi di dalam masjid. Al-maktabu meja. alal maktabi, di atas meja. As-sariru, tempat tidur. Al-sariri, di atas tempat tidur atau ranjang. Nah, di sini akan mulai dikenalkan dengan huruf yang disebut dengan huruf jar. Yang disebut dengan huruf jar. Huruf jar ini banyak jumlahnya. Insyaallah nanti akan dilewati satu persatu. Akan dilewati satu persatu. Nah, huruf jar ini ada fungsinya. Huruf jar ini memiliki fungsi. Fungsinya ialah menjadikan kata yang terletak setelah huruf jar menjadi majrur. Menjadi majrur. Majrur itu huruf terakhirnya berubah harokatnya menjadi kasroh. Menjadi kasroh. Ingat, yang kita sampaikan sekarang ialah untuk sementara bagi kita yang masih pemula. Masih pemula. Supaya mudah untuk difahami. Supaya mudah untuk difahami. Kita ulangi. Huruf jar, nanti akan kita sebutkan apa saja huruf jar itu. Huruf jar berfungsi menjadikan kata yang setelahnya majrur. Majrur. Apa itu majrur? Majrur itu huruf terakhirnya berharokat kasroh. Huruf terakhirnya berharokat kasroh. Ini yang perlu kita fahami sekarang. Yang perlu kita fahami sekarang. Majrur itu harokatnya kasroh. Majrur itu berharokat kasroh. Walaupun nanti akan ada tambahan pembahasan tentang majrur. Tapi itu nanti. Nanti. Setelah kita melewati pelajaran demi pelajaran. Nanti di sana akan dijelaskan ternyata majrur itu tandanya bukan hanya kasroh. Kadang juga fathah. Atau kadang juga di dengan huruf ya. Taib. Tapi itu nanti. Nanti saja. Kalau kita bahas sekarang nanti kesulitan. Akan repot dalam memahaminya. Yang kemudian bisa saja sebagian mengambil sebuah kesimpulan bahasa Arab itu sulit. Bahasa Arab itu sulit. Insya Allah mudah. Bahasa Arab itu mudah selama kita mau mempelajarinya bertahap. Bertahap. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Ya. Apa huruf jarnya? Huruf jar yang sedang kita baca di malam hari ini pada pelajaran keempat ialah fi dan ala. Fi dan ala. Artinya fi di atau di dalam, ala di atas. Ala artinya di atas. Kita perhatikan di sini ada contoh kata al-baitu. Al-baitu. Ketika di awali atau dimasuki dengan huruf fi, maka harokat ta berubah menjadi kasroh. Fil baiti. Fil baiti. Al-masjidu berharokat dhammah huruf dalnya. Kemudian ketika ada huruf fi, maka huruf dalnya berubah harokatnya, yaitu menjadi kasrah. Fil masjidi. Al maktabu. Ketika dikasih huruf jar ala, maka harokat terakhirnya berubah menjadi kasrah alal maktabi. As-sariru juga demikian, al-sariri. Nah, sekarang kita berarti mengetahui dan memahami sebab mengapa harokatnya berubah. Al-baitu berubah menjadi al-baiti. Al-maktabu berubah menjadi al-maktabi. Berubah karena dimasuki huruf jar. Huruf jar. Pada contoh al-baiti, karena ada huruf fi. Huruf jar fi. Pada contoh alal maktabi majrur, karena ada huruf jar, yaitu ala. Ala. Diingat. Ini diingat. Ya. Dan masih ada huruf jar yang lainnya. Sekarang cukup dua dulu. Cukup dua dulu. Tapi bagian ba, di sini ada contoh kalimat. Kita baca. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu. Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Baik, pada huruf ba ini ada sedikit tambahan penjelasan. Sedikit tambahan penjelasan materi, yaitu dhamir atau dalam bahasa kita disebut dengan kata ganti, disebut dengan kata ganti. Dhamir atau kata ganti jumlahnya juga banyak yang disebutkan pada pelajaran malam hari ini ada dua, yaitu huwa dan hiya. Huwa dan hiya artinya huwa adalah dia, satu orang laki-laki. Kalau hiya artinya adalah dia, satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki. Kita ambil contoh di sini. Aina Muhammadun. Artinya di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Jawabannya bisa diringkas dengan mengganti kata Muhammad. Ya, mengganti Muhammad dengan dhamir. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Kita bisa menjawab dengan jawaban Muhammad di kamar. Atau dalam bahasa Arabnya Muhammadun fil ghurfati. Ini bisa dijawab dengan jawaban seperti ini. Juga bisa diringkas. Bisa diringkas dalam artian dipendekkan, diganti dengan dhamir. Muhammadnya diganti dengan dhamir. Di mana Muhammad? Dia di kamar. Dia di kamar. Kita jawab dengan huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Dia di kamar. Kenapa menggunakan huwa dan tidak menggunakan hiya? Karena Muhammad adalah laki-laki. Dan dia jumlahnya satu. Satu. Maka kita menggunakan dhamir huwa. Kalau yang ditanyakan adalah perempuan, contohnya di sini misalnya Aminah. Aina Aminatu? Di mana Aminah? Di mana Aminah? Hiya fil matbahi, misalnya dia di dapur. Menggunakan kata ganti hiya karena Aminah adalah muannas atau perempuan, jumlahnya satu. Tayyib. Huwa fil ghurfati, huwa fil hammami, hiya fil matbahi, huwa alal maktabi, hiya alas sariri. Naam. Tayyib. Ada beberapa latihan kemarin, latihan-latihan. Nah, latihan kita akhirkan saja untuk pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Sebelum kita akhiri, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita sampaikan tadi. Tafadhalu. Afan Ustaz, izin bertanya. Nah, silakan Akhi Yunus. Tadi yang masalah alif lam, alif lam sendiri itu di sini kan ada al maghrib, maghribi ya, al maghribu, maksudnya nggak harus kata benda bisa masuk alif lam ya Ustaz? Bisa dikasih alif lam. Bisa dikasih alif lam. Ya, ini pada hukum asalnya bisa dikasih alif lam. Tapi ada beberapa kata yang tidak bisa dikasih alif lam. Tidak bisa dikasih alif lam. Seperti contohnya nama orang Muhammadun. Kalau yang dimaksud nama orang tidak bisa dikasih Al-Muhammadu. Atau misalnya Usmanu. Nah, kalau dikasih alif lam untuk nama itu tidak. Karena nama tersebut sudah cukup atau tanpa alif lam, kecuali dengan materi-materi lain, dengan nanti ada pembahasannya. Nah, nisbah gitu ya, ada nisbahnya, ada nasabnya. Nah, jadi tidak khusus untuk kata benda atau benda mati misalkan. Ya, kalimat-kalimat yang lain juga bisa, seperti kata sifat. Kata sifat, misalnya kata sifat kabirun, kabirun. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya hukum berkaitan naat manut, ya. Naat itu sifat manut yang disifati. Masih ingat kaidahnya? Ah, Abu Salwa masih ingat kaidah naat manut diantaranya? Kalau naatnya mudzakar, manutnya harus mudzakar. Lalu apa lagi? Depannya yang naat alif lam, belakangnya manutnya juga harus alif lam. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Contoh kata sifat. Kata sifat boleh dikasih alif lam. Misalnya al-kabiru. Al-kabiru. Nah, gimana dalam konteks kalimatnya? Ya, kita jadikan dia sebagai naat misalnya. Gampangnya demikian. Naat. Kalau naat berarti man'utnya harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Dan ma'rifat juga sudah pernah kita pelajari ya. Ma'rifat itu seperti nama orang atau sebuah kata yang diawali dengan alif lam, dhamir, dan seterusnya. Ya. Sengaja kita sebutkan ini supaya ingat kembali. Ya. Al-kabiru itu kata sifat, bukan kata benda. Bisa dikasih alif lam. Bisa dikasih alif lam. Konteks atau contoh kalimatnya, misalnya, al-masjidul kabiru. Masjid yang besar itu jamilun misalnya. Al-masjidu al-kabiru jamilun. Masjid yang besar itu bagus. Nah, ini penjelasan dari sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh Akh Yunus, apakah alif lam ini hanya khusus untuk kata benda atau boleh yang lainnya? Boleh yang lainnya. Seperti contohnya kata sifat, kata sifat. Ya. Demikian Akh Yunus. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Ada yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada, insyaallah kita akhiri pembahasan ini dan akan kita lanjutkan biidznillah azza wajal pada pertemuan berikutnya hari Sabtu insyaallah taala, mengerjakan latihan pelajaran keempat insyaallah taala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.